Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-192. Qala rahimahullah, babul hathi ala khudhuril jama'ah fis subhi wal isya. Bab anjuran menghadiri salat subuh dan isya dengan berjamaah. Nah, pada pertemuan sebelumnya disampaikan beberapa hadis tentang keutamaan salat 5 waktu dengan berjamaah. Maka di sini ada hadis yang secara khusus tentang keutamaan berjamaah salat subuh dan isya. Hadis yang ke-1071. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin fa ka'anna ma shallal laila kullahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat malam sampai tengah malam. Di ba'dal isya sampai tengah malam sholat sunnah. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang sholat malam semalam suntuk, ba'dal isya sampai subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayat at-Tirmidzi an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya fi jama'ah kana lahu qiyamun nisfi lailah wa man syahidal isya wal fajr fi jama'ah kana lahu qiyamul lailah. Qala at-Tirmidzi, haditsun hasan sahih. Di dalam riwayat At-Tirmidzi juga dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan salat isya dengan berjamaah, maka dia memiliki pahala salat malam sampai tengah malam. Dan barang siapa yang menyaksikan salat isya dan salat subuh dengan berjamaah, maka dia memiliki pahala seperti orang yang sholat malam semalam suntuk. Hadis ini At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Jadi dalam hadis ini terdapat motivasi untuk kita agar kita sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, khususnya sholat isya dan subuh. Mengapa lebih utama daripada sholat malam, setengah malam ya, atau semalam suntuk? Karena memang satunya sholat fardu, satunya sholat sunnah. Walaupun keutamaan sholat sunnah itu sangat tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan sholat fardu, gak ada apa-apanya. Kenapa? Satunya wajib, satunya sunnah. Yang wajib itu tentunya lebih utama. Oleh sebab itulah, dari sini ada satu pelajaran yang harus kita ingat, bahwa kalau kita melaksanakan sholat tahajud, jangan sampai sholat subuhnya kesiangan. Semangatnya sholat tahajud mulainya itu tengah malam sampai menjelang subuh, habis itu tidur, bangun sudah matahari terbit. Ini adalah tipuan syaitan. Dikiranya sholat tahajud itu sudah mewakili sholat subuh, ya. Dikiranya sholat tahajud itu lebih utama daripada sholat subuh. Salah. Jadi kita sholat tahajud itu disunahkan, tapi harus diingat, jangan sampai sholat tahajud kita membuat kita kebablasan gak sholat subuh jamaah. Nah, ini sering terjadi, karena sholat tahajud itu di saat-saat suasana yang nyaman untuk tidur sebetulnya, ya. Dia bangun untuk sholat tahajud, selesai sholat tahajud, waktu sholat subuhnya masih lama. Ini kalau tidur biasanya bablas. Nah, kalau bablas gak sholat subuh jamaah, maka ini berarti dia tertipu oleh syaitan. Mending gak tahajud tapi sholat subuhnya berjamaah. Apalagi tahajud iya, sholat subuh berjamaahnya juga iya, ya. Sehingga kalau sholat tahajud diperkirakan, ya. Nah, sebetulnya itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kita biasa sholat tahajud, bisa ngatur waktu, insya Allah gak sampai ngantuk kalau menjelang subuh. Di antaranya kita sholat tahajudnya itu mendekati subuh, supaya ketika selesai tahajud gak lama subuh, ya. Itu waktu-waktu seperti sepertiga malam terakhir tadi itu, ya. Jangan tengah malam gitu, ya. Kalau sholat tahajudnya tengah malam, nah ini selesainya itu jauh dengan waktu masuknya subuh. Ini rawan untuk apa ini? Tidur. Nah, kalau sudah tidur lagi saat itu nyaman. Nah, kalau nyaman bablas. Nah, gitu. Barakallahu'alaikum. Taib. Kemudian dalam hadis berikutnya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis nomor 1072. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi la atauhuma walau habwa. muttafaqun alaih wa qad sabaqo bidhulih. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, seandainya mereka mengetahui pahala sholat isyak dan sholat subuh dengan berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan hadis ini telah disebutkan secara panjang lebar dalam hadis sebelumnya, hadis yang ke-1033. Nah, insyaallah ini menunjukkan bahwa pahala sholat isyak dan pahala sholat subuh berjamaah ini sangat luar biasa besarnya, ya. Karena seandainya manusia tahu, niscaya mereka tidak akan meninggalkannya, pasti akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Kalau sampai harus merangkak dilakukan, dia tetap melakukannya, berarti yang diburu itu benar-benar apa? Luar biasa. Kalau cuma biasa-biasa, ya enggak mungkin sampai dia rela merangkak untuk mendapatkannya, ya. Sambil jalan aja enggak mau, atau pakai kendaraan enggak mau, apalagi suruh merangkak dulu. Ah, enggak usah, segitu aja kok, ya kan. Tapi kalau sampai rela mendapatkannya dengan merangkak, berarti yang didapatkan itu apa ini? Luar biasa. Rela dapat sampai merangkak sekalipun dilakukan. Nah, berarti sesuatu tadi sangat apa? Sangat berharga. Nah, insyaallah. Tapi sekali lagi, memang sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah ini memang berat bagi orang-orang yang lemah imannya dan juga orang-orang munafik. Hanya orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saja yang mereka sholat subuh dan isyaknya dengan berjamaah, dengan senang hati, dengan sukarela, ya. Nah, barakallahu fikum, karena memang waktu-waktu tadi itu, waktu isya capek habis kerja seharian, ya. Subuh waktu itu udah karena capek tidurnya pulas bablas, ya. Nah, kenapa? Karena habis itu akan kerja lagi, ya. Nah, waktu capeknya belum hilang, mesti teruskan subuhnya. Nah, taibar kofiku. Hadis berikutnya yang ke-1073. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqal 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima al atahuma walau khabwa. Muttafaqun alaihi. dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala dua salat tadi, mereka pasti akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Naam, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini lebih jelas lagi ya, bahwa di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu benar-benar memperhatikan keimanan mereka, memperhatikan keistiqomahan mereka, saling mengingatkan ya. Ketika mendengar hadis ini, kalau ada yang enggak muncul salat subuh berjamaah, enggak muncul salat isya berjamaah, itu langsung disuudoni. Wah, ini kena pengaruh munafik ya. Nah. Padahal sholat di rumah, ya kan? Padahal sholat, barakallahu. Tapi kalau gak muncul di masjid pada dua waktu tadi, itu langsung dicurigai terkena penyakit munafik. Insyaallah. Lalu bagaimana kalau gak pernah muncul ke masjid? Semua sholat lima waktu. Lebih munafik lagi, gitu ya. Nah, kalau gak sholat, nah sudah, kalau yang itu adalah perbatasan antara Islam dan kafir, itu sholat. Kalau sudah gak sholat, apalagi total, maka sudah gak ada pembatasnya dari Islam masuk ke kafir, ya. Nah, sebagian besar ulama mengkafirkannya. Sebagian lagi mengatakan kafir, tapi kafir ashor, kafir kecil, gak sampai keluar dari Islam, tapi dosa besar. Nah, dengan catatan dia masih mengakui kewajiban sholat. Nah, tapi kalau sudah sampai gak mengakui kewajiban sholat, apalagi mengingkarinya, maka kafir ijma'an ya. Taib. Bab berikutnya yang ke 193, babul amri bil muhafadah ala salawatil maktubah wal nahyil aqid wal wa'id syadid fi tarkihinna. Sampai kalau kita dalam bab yang baru ya, bab perintah untuk menjaga sholat lima waktu dan larangan dan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang meninggalkannya. Baik. Jadi ini sepertinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan banyak bab terkait dengan sholat lima waktu, menunjukkan betapa pentingnya sholat tadi bagi seorang muslim ya. Banyak bab yang disampaikan sebagai penegasan dan penguat. Baik. Nah, ini disampaikan lagi secara umum untuk menjaga sholat lima waktu dan larangan dan ancaman yang keras bagi yang meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat dan jagalah sholat wusta. Surah Al-Baqarah ayat 238. As-salatul wusta hiya salatul asri ala arjahil aqwal. Salat wusta itu adalah salat asar menurut pendapat yang paling kuat. Naam. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat dari kekafiran kemudian mau menegakkan sholat, mau mengeluarkan zakat, maka bebaskanlah mereka. Nah, karena mereka itu muslim. Taib. Surah At-Taubah ayat yang kelima. Nah, jadi di sini saat itu orang-orang kafir yang bertaubat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mau menegakkan sholat dan mau mengeluarkan zakat, maka dibebaskan. Terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga pula hartanya. Berarti kalau hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tapi gak mau sholat, gak mau zakat, maka saat itu mereka tidak dibebaskan, ya, karena dilakukan apa ini, keislamannya. Nah, jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, na'udzubillahi min dzalik, ini dilakukan keislamannya. Hadis yang ke-1074. Wal ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya, apalagi? Beliau menjawab, berjihad fisabilillah. Naam, hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Nah, di sini sholat pada waktunya, di awal waktunya, ya. Ini merupakan bentuk menjaga sholat. Jadi menjaga sholat itu tidak yang penting sholat, tapi menjaga sholat itu yang dimaksud ialah sholat di awal waktunya. Dan ini merupakan amalan yang paling afdol, karena sholat itu ialah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kewajiban setelah hak Allah Ta'ala, setelah sholat, setelah tauhid, ibrul walidain, ya, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini kewajibannya sangat besar, melebihi jihad fisabilillah. Yang mana hukum asal jihad fisabilillah itu adalah fardhu kifayah. Kalau sudah diwakili para tentara negara, sudah cukup. Tapi kalau birrul walidain, fardhu ain. Tentara-tentara itu juga wajib birrul walidain, ya. Bahkan kepala negaranya juga wajib birrul walidain. Itulah sebabnya kalau jihadnya masih belum level fardu ain, wajib minta izin kepada kedua orang tua. Kalau diizinkan berangkat, kalau enggak diizinkan enggak boleh berangkat. Panglimanya enggak boleh marah karena enggak diizinkan sama orang tuanya, ya. Nah, kita pakai tentara yang sudah siap saja. Nah, karena masih fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain levelnya itu ini sudah tingkat darurat, maka ahsan tetap izin dengan menyampaikan baik-baik. Terus seandainya enggak diizinkan, dikasih pemahaman bahwa ini sudah fardu ain hukumnya. Di antaranya adalah kepala negara sudah menginstruksikan, ya, wajib militer gitu, ya. Nah, semua laki-laki dewasa sudah wajib militer, siap kapanpun dipanggil untuk perang jihad fisabilillah. Berarti kondisinya sudah apa ini? Darurat militer. Wajib ain, ya. Hadis berikutnya yang ke-1075. Wali bin Umar radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Tafakun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang kedua, menegakkan salat 5 waktu. Rukun yang ketiga, menunaikan zakat mal. Ya. Rukun yang keempat, haji ke Baitullah. Rukun yang kelima, puasa Ramadan. Nah, di sini ada beberapa versi hadis dengan lafaz haji dulu kemudian puasa Ramadan. Ada yang kemudian versi yang lain, puasa Ramadan baru haji. Yang paling banyak adalah riwayat yang menjelaskan bahwa penyebutan puasa Ramadan terlebih dahulu baru haji, ya. Nah, yang kedua, di sini pakai huruf ataf wawu. Ini tidak menunjukkan urutan, ya. Sehingga kalau dibalik-balik ya enggak masalah. Haji dulu baru puasa, penyebutannya enggak masalah. Karena huruf wawu itu tidak menunjukkan urutan, tapi menunjukkan apa ini? Limutlaqil jam'i. Menunjukkan sama hukumnya, sama-sama rukun Islamnya, begitu, ya. Masalah urutan itu ada riwayat yang lebih banyak yang menyebutkan puasa dulu baru haji, sehingga rukun Islam yang keempat disepakati oleh para ulama adalah puasa. Rukun Islam yang kelima baru haji ke Baitullah. Taib di sini menunjukkan dalil yang kuat bahwasanya sholat itu termasuk rukun Islam dan rukun Islam yang kedua. Nah, maka barang siapa yang menjaga sholatnya, berarti dia telah menjaga rukun Islam. Nah, barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam tadi, faqad kafar. Nah, maka dia kafir. Wa man taraka wahidan minha tahawunan faqad fajar. Tapi kalau meninggalkannya bermalas-malasan, bukan mengingkari, maka dia telah berbuat kefasikan yang besar, fajir, ya. Kalau dikatakan kafir, kafir ashor. Nah, wa anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika asamu min dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqil Islam wa hisabhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun alaih. Juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika telah melakukan itu semua, berarti terjagalah darah mereka, harta mereka, kecuali dalam hak Islam, hartanya tetap ditunaikan. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Muttafaqun alaih. Taib, hadis ini cukup jelas bahwa orang yang tidak sholat dan mengingkari kewajiban sholat berarti halal darahnya, ya, berarti dia kafir. Itu mengingkari kewajiban sholat, berarti dia telah mengingkari salah satu rukun Islam yang menyebabkan darah dan hartanya tidak terjaga alias kafir. Hadis berikutnya yang ke-1077. Wa al-Mu'adzib radhiyallahu taala anhu qala, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fat'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawm wa lailah. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah ta'ala iftaradu alaihim sodakotan tu'khadu min agniyaihim faturadu ala fukara'ihim. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'iyaka waqara'ima amwalihim wattaqi da'watal badlum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk berdakwah di Yaman. Maka beliau berpesan, wahai Mu'ad, sungguh engkau akan mendatangi sekelompok ahlul kitab. Ajaklah mereka untuk bersaksi la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kalau mereka mentaatimu, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, beritahu mereka bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka mau mentaatimu dengan melakukan sholat 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan pada mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada fukor di tengah-tengah mereka. Jika mereka taat kepadamu untuk zakat, maka jauhi olehmu harta-harta berharga mereka. Itu tidak boleh diambil zakatnya, ya. Nah, harta-harta yang tidak ada zakatnya yang menjadi kesayangan mereka. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalim itu tidak ada hijabnya dari Allah Ta'ala, yakni Allah pasti mengabulkannya. Nah, hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib, Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, salah satu dai yang diamanahi untuk berdakwah ke Yaman di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti menunjukkan kelasnya Mu'ad itu memang seniornya para sahabat ya, sampai dipercaya berdakwah ke Yaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di sini bahwa kunci seorang itu masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian orang itu baru dinyatakan benar-benar muslim, enggak cuma masuk Islam, ketika melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain seperti sholat, zakat, ya, nah, haji bagi yang mampu, puasa Ramadan. Nah, kalau sudah benar-benar melaksanakan rukun Islam, baru ini resmi muslim. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, khusus untuk zakat. Maka yang diambil adalah harta-harta yang ada zakatnya. Adapun harta-harta yang tidak ada zakatnya, enggak boleh diambil sebagai apa ini? Zakat. Ya, nah, ada koleksi-koleksi yang mahal, tapi enggak ada zakatnya, ya. Enggak boleh diambil. Demikian, ya. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengingatkan Mu'ad bin Jabal agar berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Jangan sampai keputusan-keputusannya itu mendzalimi orang. Jangan sampai dakwahnya itu mendzalimi orang. Karena kalau orang itu terzalimi kemudian mendoakan kejelekan, maka mustajab. Tidak ada hijab yang menghalanginya. Naam. Walaupun yang terdolimi itu orang kafir. Oh, baiklah. Waduh, orang kafir terdolimi. Doakan kejelekan. Mustajab. Apalagi yang terdolimi itu apa? Muslim. Sampai mendoakan kejelekan. Mustajab. Makanya Mu'ati wanti-wanti hati-hati ya. Nah, supaya tidak mendzalimi orang. Di sini disebutkan setelah pemungutan zakat. Ini menunjukkan bahwa pemungutan zakat atau sedekah itu rawan unsur kedzaliman. Paksaan atau mengambil sesuatu yang tidak ada zakatnya kemudian dianggap ada zakatnya, itu dolim. Kacamatamu mahal, ya, zakat 10%. Itu untuk menambah pundi-pundi penghasilan zakat. Maka ditetapkan banyak harta yang tidak ada zakatnya menurut syariat menjadi ada zakatnya. Akal-akalan. Kias-kiasan dengan kias fasid, kias malfarid, ya. Jadi mengambil harta yang tidak ada zakatnya diklaim ada zakatnya, kedzaliman. Ini yang berbahaya. Begitu. Ini koleksi Vespa regane 100 juta. Kalau gak kamu zakati, ancamannya neraka. Takut pemilik Vespanya. Berapa zakatnya, Pak? Ya, 30% lah. Itu. Gak ada zakat koleksi itu ya. Nah, yang ada itu adalah zakat tijarah, zakat perdagangan. Dan kalau dijual belikan, didagangkan, ya, nah, itu baru ada zakatnya, zakat tijarah itu sebagian pendapat demikian, ya. Tapi kalau untuk koleksi dipajang saja di rumah untuk punya-punyaan, walaupun suatu ketika butuh dia jual, itu bukan jual beli, bukan untuk dijadikan barang dagangan, ya. Nah, semuanya kalau lagi butuh uang dijual, kemudian dikatakan batu itu tijarah. Baru jual rumah ya, tijarah, ada zakatnya. Nah, inilah kedzaliman itu di situ terjadi. Gak ada zakatnya, dibilang apa ini? Ada zakatnya. Kamu uangnya berapa? Uang cash cuma 1 juta. Duh, asetmu ditong. Kalau semua asetmu total nisabnya nisab emas, wajib zakat. Nah, itu zalim. Karena yang dianggap wajib zakat mal nisab emas itu adalah uang cash atau yang enggak cash tapi bukan benda, ya. Nah, kamu tanah ada, ya, bangunan-bangunan tua ada, itu dihitung semua dizakati. Sekarang seperti itu, ada pembiasan harta yang tidak ada zakatnya menjadi ada zakatnya. Ini dolim. Nabi mengingatkan, fa'iyyaka waqa'im amwalihim. Hati-hati, jangan sampai mengambil harta berharga mereka yang tidak ada zakatnya. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang terdolimi. Nah, setelah itu kan diingatkan, fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan orang yang divonis oleh ulama kafir karena tidak mengakui kewajiban sholat ketika bertobat, apakah pengucapan syahadat lagi atau kepertobat, Ustaz? Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, dia sudah murtad. Kalau sudah keluar dari Islam, mau masuk lagi, ya mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, kemudian tobat dengan cara melaksanakan rukun-rukun Islam yang telah diwajibkan. Ya, nah, harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Waduh, pertanyaan tiap hari tahlilan, Ustaz, tapi enggak sholat. Mengingkari kewajiban sholat karena sudah tingkat ma'rifat. Tahlil kan la ilaha illallah terus. Atau mewakili syahadat. Tahlil kan la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang enggak ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Naam, tahlilanmu tidak ada. Asyhadu an la ilaha illallah kan? Cuma la ilaha illallah kan? Nah, asyhadunya itu belum. Ya, maka wajib untuk mengulangi dua kalimat syahadat tadi sebagai tanda dia kembali kepada Islam. Kemudian tobat dengan cara melaksanakan rukun-rukun Islam, ya. Naam, wallahu ta'ala bissawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.